Mitra bisnis dalam berbagai kesempatan wawancara di media, Kwik Kian Gi menyatakan bahwa langkah mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menteri Keuangan untuk menjadi Managing Director Bank Dunia di tengah pemeriksaan KPK atas kasus Bank Century penuh dengan kejanggalan serta keanehan. Sementara itu, di saat Menkyu Sri Mulyani menjalani pemeriksaan oleh KPK, Presiden SBY juga memberikan pernyataan agar politik tidak mengintervensi hukum. Untuk mengetahui pendapat Kwik Kian Gi atas masalah ini, segera kita akan temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, saat Menkyu menjalani pemeriksaan KPK di kantor Depkyu, Presiden mengeluarkan pernyataan bahwa politik jangan sampai mengintervensi hukum. Betul begitu, Pak Kwik? Iya, betul. Politik jangan mengintervensi hukum. Ya memang. Memang, tapi karena politik punya domain sendiri. Apa domain itu, Pak Kwik? Yaitu apa ya? Politik mengadili. Tidak mengadili hukum, nyolong apa tidak, kriminal dengan hukuman denda atau tidak, tapi mengadili kebijakan. Nah, kebijakannya kan sudah jatuh. Mayoritas mengatakan C. Sesudah itu tidak bisa ditindaklanjuti kok. Opsi C yang isinya tidak bisa menerima kebijakan itu. Kurang apa? C itu kurang apa? Majority setelah bekerja begitu lama, pidatonya ada isinya semua. Tapi tidak ada dampaknya oleh karena ada kelemahan-kelemahan lagi dalam hukum. Harus dilanjutkan dengan pernyataan pendapat, terus kemudian ternyata tidak akan tercapai quorumnya segala 3/4. Jadi ya, seperti ya oke lah. Apa saja atau menang terus gitu. Jadi demokrasinya itu, ini tapi ya lucu, hebat juga demokrasi katanya, tapi demokrasinya bisa menjadikan praktek demokrasi yang diktatorial gitu kan. Semaunya, mesti menangnya gitu. Diktatorial, tapi tanpa kekerasan ya Pak Kwik? Iya, hebat, hebat, harus dipuji. Dan kalau dari Pak Budiono dengan senyum-senyum dewatanya, senyum seperti seorang dewa gitu. Lantas pendapat pribadi Bapak atas pernyataan Presiden itu sendiri seperti apa Pak Kwik? Ya sebetulnya itu juga pernyataan aneh. Kalau politik jangan mencampuri hukum, berarti partai politik jangan mencampuri hukum, partai politik jangan bikin undang-undang gitu kan. DPR nggak boleh bikin undang-undang tuh gimana gitu. Lucu kan. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.